Bo mandang Bu Helma Monica. So this is Helma si Jeza Jaya Made Production. Legend Los Putra MCD Yogyakwa Putra Jogja Putra Julia Wekarni Satyagun yang punya Andong juga terima kasih. Putra MCD terima kasih, terima kasih Arita RWK yang punya gaji wami yang di depan berlangsung. Yang punya gaji wami Putra Julia Andong juga terima kasih. Berang Gendis yang punya Bu Ira DYKL. sama Elma Monica sudah dikasih buat